Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi baru soalnya, baru soalnya tuh ya. Soal kebang anda Parang Anani. Soal itu terbaru buat soalnya ya ganteng ya. Sing penting aja tuh karena mas. Ya soalnya tuh. Spesial buat semuanya ya di Mayana. Goyang bang. Riko Hangsun Bujo Sing Ono Wong Lio. Thank you. Sing Ono Hang Piso Nampiani Rosa Hangsun Gowo. Jangan lupa.